dari masalah hukum. Jadi bahasa terkhususnya apa? Kedua, ini tentang Bani Israil. Karena Bani Israil itu menjadi satu menjadi suku bangsa dan agama, bahkan sekarang menjadi negara Israel. Dan konon sekarang bagi pemerintah revolusi Islam Iran kita hapuskan dari Israel karena itu Zionisme. Nah, itu berdasarkan menurut pandangan saya sih Pak. Kalau Bani Israil itu mengakui turunan Nabi Yakub, seorang turunan Nabi, orang yang baik-baik. Tapi kenyataannya meninggalkan syariatnya. Umat turunannya tapi meninggalkan syariatnya. Itu pendapat saya. Itu lupa pandangan saya tidak Pak. Itu betul aja. Saya mau diulangi lagi apa tadi? Pertama, hukum. Bukan hukum itu, hukum pakai ain. Pakai ain ya, bukan hukum. Kalau hukum jamak dari hak. Hak itu sebenar. Ain, hukum. Hukum itu dari kata aq. Aq itu artinya durhaka. Jadi hukukul walidain durhaka kepada dua orang tua. Aqiqah, aqiqah itu juga artinya sama. Durhaka. Tetapi kemudian kata itu berkembang menjadi sebuah istilah untuk mencukur rambut anak yang umur 7 hari, 14 hari, 21 hari. Dari kata durhaka, dari arti dari kata yang artinya durhaka menjadi artinya membuang penyakit yang dibawa ke hari. Kuku itu dipotong apa segala kasih nama yang baru. Bani Israel menjadi umat yang terbaik di zamannya. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Yakub. Setelah itu dijadikan sebagai umat yang tidak terbaik. Yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin. Jadi Bani Israel itu menjadi umat terbaik di zaman Nabi Yakub. Ya. Bukan sebelumnya, bukan dia terbaik sebelum dan sudah. Karena sebelum mereka ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah umat yang terbaik. Al-Quran mengatakan karena Ibrahim umat. Umat Ibrahim adalah meskipun satu dia adalah umat. Umat yang terbaik. Tentu Nabi Ibrahim lebih baik daripada Bani Israel. Ya, kan? Terus setelah setelah fase Bani Israel, fase Yahudi, fase Nasrani, ada fase Islam sekarang. Islam disebutkan kuntum khairu ummah. Jadi mereka kalau disebutkan terbaik sebagai apa namanya dipilih sebagai hamba Allah yang terbaik itu di zaman baik. Nah, sekarang kenapa mereka mau rebut-rebut itu daerah? Ya ada dalam kitab suci mereka. Termasuk Irak itu masuk dalam kitab suci mereka, masuk dalam dalam wilayah Aden. Sekarang ada PCD dikeluarkan oleh apa namanya National Geographic itu sampai India, sampai judulnya Eden, Taman Eden. Orang Yahudi di India, Irak segala itu diklaim sebagai Taman Eden yang harus dikuasai oleh mereka. Semua mau dikuasai mereka. Dan itu sejarah yang akan selalu terjadi karena wahyu memberitakannya bahwa Bani Israel itu akan perang dengan orang Islam. Dan ada lagi pertanyaan yang ini, yang Ustaz yang ingin saya tanyakan. Alhamdulillah saya sudah melakukan puasa Daud. Kebetulan kalau hari Minggu kita ada acara keluarga sedangkan saya puasa, apa yang harus saya lakukan? Melanjutkan puasa atau tidak puasa? Dilihat kalau kita puasa mengganggu acara mereka, enggak berpuasa. Karena orang puasa tunai itu lebih berpuasa atas diri. Dia boleh melanjutkan puasa atau tidak melanjutkan. Seperti hari Jumat bagi kaum akhwat, sholatnya mungkin hari Jumat bagi kaum akhwat, sholatnya nunggu ikhwan keluar dari masjid atau sudah datang. Sudah sama aja. Ini pertanyaan kan? Ya, kalau sudah masuk waktu, boleh kita sholat. Sholat itu syaratnya masuk waktu. Bukan sholat itu syaratnya ikhwan datang dari masjid atau sudah selesai. Gak ada itu. Ya kan? Gak ada itu. Syarat sholat hari Jumat, sholat zuhur hari Jumat. Menunggu ikhwan, enggak. Puasa menyambut Idul Adha disunahkan berapa hari? Ada yang mengatakan 2 hari. Ya, ada tarwiyah dan tasua. Tarwiyah dan alfama. Saya ingatnya Arafah tanggal 9. 9 ini tasua, tis'a. Ya, nah. Jadi apa namanya tarwiyah itu tanggal 8 ya. Terus itunya Arafahnya tanggal 9. Hari tarwiyah, hari Arafah. Kenapa disebut hari tarwiyah? Itu hari di mana Nabi Ibrahim mengatakan ra'aitu. Di malam tanggal 8 itu Nabi Ibrahim bermimpi melihat dirinya menyembelih Nabi Ismail. Paginya dikatakan, wahai anakku, saya melihat saya menyembelih kamu di mimpi saya. Nabi Ismail paham kalau mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Jadi jangan disamakan. Kita malam mimpi disembelih anak kita langsung sembelih. Karena mimpi kita bukan wahyu. Kalau mimpi Nabi adalah wahyu. Ya udah, sembelih saja. Kasih juni insya Allah dengan suhabirin. Lakukan, saya pasti akan sabar. Begitu kan. Terus malamnya mimpi lagi. Karena Nabi Ibrahim berat. Mimpi lagi. Biasanya katakan Araftu Arafah, saya tahu. Saya tadi ra'i itu tarwiyah. Tanggal 10-nya baru. Ya, disunahkan 2 hari. Tanggal 8, tanggal 9. Dulu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, melakukannya tanggal 9. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi juga melakukannya tanggal 9. Apa Rasulullah mengatakan? Kalau saya tahun depan masih hidup, saya akan puasa tanggal 8. Baik. Yang afdol berapa hari? Satu hari juga boleh, 2 hari juga boleh. Yang afdol tentu 2 hari ya. Kalau 1 banding 10, berarti kalau 2 hari 20, sehari 10. Iya enggak? Iya kan matematika. Membagikan daging korban di sekitar tetangga dengan memilah-milah mana yang termasuk miskin atau mana saja yang terjangkau dekat dengan kita rumahnya. Apa ini? Jadi itu ya, korban itu mestinya untuk orang fakir, karena ayatnya mengatakan wa'at'imul ba'isal fakir, dan berikanlah makanan itu kepada orang yang ba'is, orang yang sengsara, fakir, orang yang fakir, seperti itu. Al-ba'is. Mau lihat ayatnya ya, tentang kepada siapa dibagikan itu ya. Surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kalau sudah disembelih gitu kan. Fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Jadi kalau kita korban, kita boleh memakan sebagiannya. Sepertiga hak. Satu paha. Sepertiga haknya ya, sepertiga dari itu. Tapi kalau sepertiga kebanyakan ya kurangi saja. Nah, terkadang kita korban, kita tidak makan kan gak enak. Anak kita nanti nangis. Ya, dikasih hak, maka Al-Qur'an mengatakan fakulun minha, maka makanlah daripadanya, makanlah dari sebagian binatang korban yang kamu berikan itu. Wa at'imul ba'isal faqir, dan sebagiannya lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Surah Al-Hajj ayat 28. Membayar zakat bolehkah diperhitungkan per tahun sekali dengan menghitungkan penghasilan setahun supaya waktu membagikan kepada orang miskin cukup besar nilainya? Ya, zakat itu dia punya rumus-rumus ya. Zakat itu rumusnya la zakata illa idza mahala 'alaihi al-haul wa la zakata ma duna nisab. Tidak ada zakat kalau belum satu tahun tersimpan, tidak ada zakat kalau belum satu nisab. Jadi sekarang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sekarang misalnya kita orang gajian atau kita orang jualan, ya kan? Kita hitung tabungan kita sudah satu tahun apa belum? Kalau sudah satu tahun dihitung sudah satu nisab apa belum? Satu nisab itu berapa? Satu nisab itu 20 mithqal, 20 mithqal. Satu mithqal itu emas 30, enggak ada itu. 3,5 gram. Jadi satu nisab itu 70 gram emas 23 karat. Satu nisab itu. Jadi kalau misalnya 1 gram itu harganya 1 gram itu 100 kali 70. Jadi setiap orang sudah menyimpan uang 7 juta, sudah tersimpan 1 tahun, dia wajib keluarkan 2,5%-nya. Jadi kaya menurut pandangan ilmu zakat adalah orang yang telah menyimpan uangnya 1 tahun sebesar minimal 7 juta. Dikeluarkan 2%. Sekarang kita orang gajian, kita sudah keluarkan nih. Kita sudah perhitungkan kita untuk makan gaji kita misalnya 5 juta, untuk makan semuanya 2 juta setengah. Kita bisa menyimpan 2 juta setengah ya. Setiap bulan. Ya kali 12. Ya kan? Kali 12 berapa tuh? 25 juta. 30, saya matematikanya enggak pintar. 30 juta, ya kan? Nah. Boleh enggak dikeluarkan dulu zakatnya? Boleh. Dari 30 juta itu keluarkan 2,5%. Jadi kita ngitungnya harus telah dikeluarkan biaya-biaya hidup kita. Seperti itu. Bukan gaji kita berompotan itu dihitung, bukan. Dikeluarkan dulu pengeluaran kita satu bulan. Kalau kita mau bayarnya setiap bulan bisa. Tapi seperti itu tidak ada. Bayar zakat itu setahun kan. Tapi boleh takjil zakat itu. Takjil zakat, membayar zakat di awal boleh. Setelah diperhitungkan. Ya. Ya, kalau masih kurang berarti belum jadi orang kaya. Ya. Yang wajib zakat itu orang yang kaya. Kalau masih kurang kita malah berhak untuk menerima zakat. Ya, kita boleh daftarkan ke Basnas, ke Badan Amil Zakat Nasional. Ya, betulnya seperti itu, karena Basnas dia tidak turun ke bawah dia. Dia nunggu terus. Lihat saja, saya sudah kasih nasihat. Pertanyaan saya, ada lagi? Pertanyaan saya mengenai sholat dan khusyuk. Apa bedanya dan apa bersamaan? Sabar dan khusyuk. Sabar dan khusyuk ya. Sabar itu menahan hawa nafsu. Sabar itu intinya menahan hawa nafsu supaya tidak berbuat maksiat, supaya tetap bisa taat. Itu namanya sabar. menahan diri kita dari hawa nafsu itu intinya seperti itu. Tapi sabar di dalam Al-Qur'an maknanya banyak. Seperti ayat mengatakan iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 20 orang sabar, maka akan mengalahkan 200 orang. Itu perang tuh. Jadi sabar di dalam Al-Qur'an termasuk tidak lari dari peperangan itu sabar. Termasuk siap untuk berperang menghadapi lawan yang besar itu juga sabar. Jadi berjuang juga merupakan bagian dari kesabaran. Seperti kita berjuang untuk tidak berbuat maksiat, bagian dari kesabaran. Kita berjuang untuk selalu taat kepada Allah itu juga kesabaran. Kebalikannya, ya memenuhi hawa nafsu itu tidak sabar. Apa saja yang masuk dalam kategori menahan diri dari hawa nafsu itu masuk bagian sabar. Yang paling jelas adalah kita berpuasa itu masuk sabar. Maka Ibnu Abbas menafsirkan wata'inu bisabri wa shalah, mintalah kepada Allah dengan puasa dan sholat. Sabarnya disafirkan puasa. Karena orang puasa menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari berkata-kata yang tidak baik dan seterusnya. Puasa itu. Ya, mudahnya diterjemahkan dalam puasa. Khusyuk, kalau khusyuk itu mau lihat ya. Kita lihat dalam Al-Qur'an banyak Al-Qur'an berbicara tentang khusyuk. Saya akan coba cari kata khusyuk. Supaya kita mengerti Al-Qur'an berbicara apa tentang khusyuk. Masyaallah. Bagi yang bawa Al-Qur'an silakan dibuka. Kata-kata khusyuk tertulis 17 kali di dalam Al-Qur'an. Khusyuk tertulis 17 kali di dalam Al-Qur'an. Khusyuk atau derivasinya. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 45 tadi yang kita baca. Wasta'inu bisabri wa shalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai alat minta tolong kepada Allah. Wa inna hadza kabiratun, sabar dan salat itu sangat berat. Illa 'alal khashin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk sabar itu mudah saja. Jadi kalau kita masih belum sabar, kita belum pernah khusyuk. Jadi khusyuk itu tidak seperti kata orang-orang sufi. Khusyuk itu adalah orang yang dia tidak ingat saat sholat. Dia saking khusyuknya dia tidak ingat kalau dirinya sholat. Makanya ada disebutkan khusyuk itu adalah mabuk dalam ibadah. Apa yang disebut kata? Ya enggak? Kan ada nyanyian itu, nyanyian debu itu, semakin mabuk. Ya, dan nyanyiannya enak juga. La ilaha illallah. Baik. Bukan seperti apa kata mereka yang disebut khusyuk itu adalah orang yang mabuk kepada Allah sehingga saat sholat ruhnya keluar dari dirinya sampai bisa menyentuh aras. Itu yang disebut khusyuk. Atau sampai bisa sholat di Sidratul Muntaha atau Baitul Makmur. Bukan seperti itu. Ini dia khusyuk menurut Al-Quran. Sabar dan sholat tidak berat bagi dia, itulah khusyuk. Khusyuk juga seperti ayat berikutnya mengatakan orang yang yakin bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah, bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, itu dia orang yang khusyuk. Lihat ayat berikutnya. Khusyuk artinya tunduk. Surah Ali Imran ayat 199. Wa min ahlil kitabi illa wa min ahlil kitabi lamay yu'minu billah. Dan sesungguhnya wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya di antara ahlul kitab benar-benar ada orang yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah, mereka khusyuk, mereka tunduk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dijualnya dengan harga yang mahal. Mana harga yang mahal? Harga yang mahal adalah surga. Dia jual kepada Allah. Karena dalam masalah pahala itu ada transaksi. Pahala itu diperjualbelikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Minal mu'minina, dari orang yang beriman, anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Jiwa mereka, harta mereka dibeli oleh Allah. Dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. dibeli dengan surga. Yang Allah beli, yang pertama yang paling mahal, jiwa mereka. Baik. Ulai kalau majruh min darabihim, mereka itu berhak mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Inna Allah sari'un hisab, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi kalau orang dosanya selaut, bisa dihitung satu detik saja oleh Allah. Gampang sekali. Bisa orang langsung dihitung. Kita dosa seperti apa semua terhitung. Gampang sekali. Surah Al-Isra ayat 109. Wa yakhruna lil aqani yakuna wa yaziduhum khushu'a. Wa yakhruna lil aqani yakuna wa yaziduhum khushu'a. Ini sifat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat itu yakhruna lil aqani. Jadi apa namanya? Dagunya ini nempel di dadanya, nempel di lehernya. Yabkuna, mereka menangis. Wayazidu khusyu'an, dan mereka bertambah khusyuk, bertambah mantap, bertambah konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Baik, artinya khusyuk, konsentrasi penuh. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah. Pada hari itu mereka mengikuti seruan la 'iwaja lah, tidak ada penyelewengan bagi mereka. Mereka tidak bisa berkelit. Wa khashi'atil aswaatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Surah Thaha ayat 108. Dibaca ini. Karena Al-Qur'an mengatakan khusyuk itu ada dua. Khusyuk di dunia, khusyuk di akhirat. Khusyuk di dunia hanya untuk orang yang beriman, tapi khusyuk di akhirat hanya untuk orang kafir saja. Jadi kalau di dunia orang beriman harus khusyuk, di akhirat orang beriman tidak khusyuk lagi. Di akhirat orang beriman berbahagia, menuai hasilnya. Tapi di akhirat semua orang kafir akan khusyuk. Lihat nih, ayatnya 108 surah Thaha. Wa khasyatil aswatu, dan khusyuklah suara-suara. Suara itu lirihlah suara-suara itu lirrahman kepada Allah. Fala tasma'u illa hamsa, maka kamu tidak akan dapat mendengarkannya kecuali bisikan saja. Jadi saat mereka itu dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, semuanya berdoa, orang-orang kafir berdoa dengan suara yang tidak terdengar oleh orang sebelahnya kecuali bisikan. Seperti itu semuanya berharap kepada Allah, berbisik-bisik kepada Allah saat di akhirat. Mereka khusyuknya luar biasa, mereka tidak ingat orang kanan dan kiri. Dia hanya ingat Allah saja, itu dia khusyuk. Tapi ini di akhirat nih, orang-orang kafir. Ya. Semuanya takut. Berbeda dengan orang Islam, orang beriman, tidak takut. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yakin akan mendapatkan surga. Surah Al-Anbiya ayat 90. Wastajabna lahu wa hadna lahu Yahya. Lalu kami kabulkan doa dia, doanya Zakaria. Wa hadna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya Yahya turunan. Umur sudah 83 tahun belum punya turunan. Berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan turunan. Berikan penerus. Lalu didengar doanya oleh Allah. Lalu dia berikan anak keturunan bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki untuknya istrinya akhlaknya diperbagus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mandul jadi tidak mandul. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka itu bergegas untuk kebaikan, tidak ditunda-tunda kebaikan itu. Wa yad'una la raghaba wa rahaba, dan selalu berdoa kepada kami raghaba wa rahaba dengan cemas-cemas, dengan harap-harap cemas. Jadi berdoa bukan dengan teriak-teriak. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka selalu khusyuk kepadaku. Khusyuk di sini artinya tunduk. Tunduk kepada perintah Allah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, salat mereka khusyuk sama saja. Saya teruskan ya, yang salat-salat sama saja. Surat Fussilat ayat 39. Surah Fussilat ayat 39. Kalau kita punya Al-Qur'an bisa buka itu. tulis khusyuk nanti dia keluar. Tapi pakai tulisan Arab nanti. Surah Fusilat ayat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Sebagian tanda-tanda kesan Allah bahwa kamu melihat bumi itu kering dan tandus. Khashi'ah, khusyuk artinya kering dan tandus. Bagi orang Arab, kering dan tandus itu mencerminkan kemiskinan. Seperti ditanya, ada orang disebutkan anda kezarba, anta zarba. Apa sih zarba? Oh, sahara bila nabat. Padang sahara yang tanpa tumbuhan. Maksudnya kamu miskin sekali. Khasyah di sini artinya tandus. Baik. Surah Fusilat ayat 39. Surah Asyura. Ini khusyuk di akhirat lagi nih. Ayat 45. Syura ayat 45. Khusyuk artinya menundukkan kepala. Ayat 45. Jadi ini disebutkan di dalam Al-Quran. Wa tarawhum yu'raduna 'alayha khashiyina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Jadi ya seperti itulah terjemahnya. Wa qala alladziina aamanu innal khaasiriina alladziina khasiru anfusahum wa ahliihim yawmal qiyaamah. Dan orang-orang beriman mengatakan sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri. Ada orang kehilangan anaknya, bingungnya luar biasa. Ini kehilangan dirinya sendiri. Biasa dia merasa dirinya sendiri hilang. Seperti orang kaya langsung jatuh miskin, seolah-olah dirinya sendiri telah hilang. Kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala inna zalimina fi adzabin muqim. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Di sini khusyuk apa artinya? Tunduk. Baik. Lihat, selalu Al-Quran berbicara tentang khusyuk di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat itu orang-orang kafir. Masih banyak lagi, karena ada 17 ayat. Sampai di situ saja, barangkali ada lagi. Bagaimana syarat-syarat seorang non-muslim jika berniat menjadi muslim? Waktunya bisa setiap saat, tidak. Apakah dia langsung wajib menjalankan syarat Islam walaupun belum bisa atau masih belajar? Begini, kalau orang mau masuk Islam, sebaiknya dia belajar dulu, teliti dulu Islam. Islam itu benar apa tidak, baik apa tidak, Islam itu mengajarkan apa, supaya kita masuk Islam dalam keadaan tahu. Nah, sebaiknya jangan ikut-ikutan, meskipun ikut-ikutan masuk Islam dulu itu boleh. Seperti orang masuk Islam karena takut perang. Tahu itu? Ada seorang sahabat, begitu melihat orang mengucapkan Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dia tebak lehernya. Di perang ya. Karena dia mengira orang ini mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah itu untuk mengetos saja, padahal dia kafir. Datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dilaporkan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, apakah kamu tidak belah saja dadanya supaya kamu mengetahui apakah dia benar-benar bersyahadat atau tidak. Turun ayat apa itu ayatnya mengatakan, jangan kamu mengatakan Maghani. Lalu Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza dharabtum fi sabilillah fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu dalam keadaan perang di jalan Allah, fatabayyanu, maka selalu cek dan recek. Wala taqulu liman alqa ilaikum assalam lasta mu'mina. Jangan suka mengatakan kamu bukan orang yang beriman padahal dia mengucapkan assalamualaikum. Jangan mudah menuduh orang tidak beriman. Ya enggak? Kalau tidak berbaiat kepada imamnya enggak beriman. Ya enggak? Dibuang loh kalau tidak beriman, halal darahnya, halal hartanya, digalang semua dibuang. Tadahuna rabbul hayati dunya fa inda bahma ba'd katsir. Ya orang tadi di samping juga alasannya karena dia tidak beriman mengucapkan la ilaha illallah, juga dia ada perasaan ingin mengambil harta rampasan perang. Maka Allah katakan, apakah kamu dengan begitu ingin mendapatkan harta rampasan perang? Kenapa tidak mengharapkan harta rampasan perang dari Allah saja yang banyak? Karena jika pun tuh mengkabul, kamu juga dulu kafir. Pemandallahu alaikum fatabayyanu. Lalu Allah imankan kamu. Oleh karenanya dalam hal apa saja harus cek and recheck. Jangan mudah menuduh orang. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi dicek dulu Islam ini benar apa tidak, dicek. Terus kalau sudah tahu, sudah yakin, ya datang ke seorang yang datang ke seorang yang alim minta disyahadatkan. Kita pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah saat itu juga wajib salat? Ya, saat itu juga wajib salat. Belum bisa dia baca Fatihah, ya baca Allahu Akbar saja. Ya enggak? Nah, sejak saat itulah dia mesti mempelajari apa yang paling wajib bagi dia. Yang paling wajib bagi dia pada saat itu adalah sholat. Belajar Fatihah dulu, sedikit begitu. Ya. Kalau orang kaya sekarang apa dulu yang dipelajari? Yang dipelajari bagaimana caranya zakatnya kita. Ya. Kalau orang mau haji yang dipelajari dulu aja haji dulu. Ya, prioritas. Ada lagi pertanyaan? Tawasul yang ketiga, tawasul dengan doanya orang-orang yang saleh. Tawasul dengan asmaul husna. Kita mau berdoa, kita puji dulu Allah. Kita banyak baca Fatihah, itu kan memuji Allah. Ya enggak? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Sami'a ya 'Alim, kita puji dulu dengan asmaul husna ya. Baru kita berdoa. Lalu kita berdoa baru kita baca asmaul husna. Ya Allah. Misalnya saya berikanlah rahmat kepadaku, kemudian kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu tawasul dengan asmaul husna. Nah, tawasul dengan amal yang soleh. Banyak sedekah, banyak zakat, banyak berbuat baik, banyak sholat sunnah, lalu kita meminta kepada Allah. Yang ketiga dengan doanya orang-orang yang saleh. Seperti itu. Bapak minta doa. Jadi Bapak datang misalnya mau, kalau dulu sahabat-sahabat kalau mau haji itu datang ke Rasulullah, datang ke saudara-saudaranya. Jadi mereka bukan melakukan walimah safar tapi datang ke rumah-rumah. Saya mau haji, saya minta didoakan, saya minta bekal. Lalu Rasulullah SAW katakan zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa wajaha lakal khaira fil umuri kulliha wa yassarallahu lakal khaira fil umuri kulliha. Semoga Allah memberkatimu takwa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Semoga Allah memandumu untuk segala kebaikan dan memudahkan untuk segala kebaikan. Seperti itu. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Tapi sekarang orang mau haji mengadakan walimah safar, semua diundang. Karena apa? Karena waktunya sempit. Dia hari Sabtu, hari Minggu free. Kalau untuk datangi saudaranya jauh, kena macet. Jadi dia undang. Dan no problem saya, yang penting tujuannya adalah meminta doa. Doanya orang soleh, insya Allah dikabul. Dan kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu akan dikabul. Jadi mintalah banyak doa dari banyak mulut. Karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu akan dikabul. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tawasul itu kepada kuburan-kuburan di rumah itu? Itu namanya tawasul yang haram. Ya, tawasul itu ada dua macam. Ya, tawasul itu ada yang disyariatkan, ada. Ya, namanya itu orang tidak mengerti. Ya, makanya kita harus mengerti itu. Ya. Kemarin kan belum lama ini ada informasi mengenai Al-Qur'an. Ya. Saya yang kemarin saya tidak tahu. Saya cek, Pak. Saya tidak mengerti karena saya tidak mengerti. Setiap ada pemalsuan Al-Qur'an atau salah cetak selalu akan diketahui. Karena melihat apa jangan di tulangnya kalau Joni kok kenapa tidak dicetak sebelumnya sejak dulu? Pembuatannya dari sini, tapi kenapa dia ada takut kandanya? Ya, jangan takut lagi. Orang Islam besar, sangat besar sekali untuk dipalsukan Quran. Pasukan Al-Quran oleh seribu negara, nggak bakal terpalsukan. Pasti akan diketahui. Apalagi orang kampung, lebih pintar dari orang kota, khusus tentang Quran. Ya, orang kota banyak nggak bisa baca Quran, orang kampung sedikit nggak bisa baca Quran. Baik. Jadi kalau dia ke kampung dulu, salah matematikanya, salah strateginya. Apa lagi? Ya, jangan tulis-tulis. Sifat 20. Begini, itu yang sifat 20 itu akidatul awam, akidahnya orang awam. Ya, mestinya orang Islam ini bukan diajari akidatul awam, karena akidah awam itu akidahnya orang bodoh. Ya, mestinya diajarkan akidah Islamiyah, akidahnya Rasulullah SAW. Tapi akidatul awam ini menolong banyak orang mengetahui bahwa Allah itu ada, Allah itu tidak, Allah itu takut. Jadi dari sisinya tidak ada yang salah. Tapi yang dipermasalahkan sekarang, apakah sifat Allah itu hanya 20? Ya tidak. Sifat Allah apa 20? Enggak. Sifat Allah tidak terhitung, hanya Allah saja yang tahu. Bahkan sifat Allah bukan 99. Ya, kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah, as'aluka bi'ilmin huwalak, saya meminta kepadamu dengan ilmu yang kau miliki. Saya meminta kepadamu dengan nama-namamu yang kau ajarkan kepada para nabi, yang kau ajarkan kepada Rasul, dan dengan nama-namamu yang hanya engkau saja yang mengetahui. Berarti kan ada nama-nama Allah yang tidak diajarkan kepada para nabinya. Jadi nama Allah tidak terbatas. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengajian kita